wahai kasih, dengarkanlah. Kini aku kembali, hapuskanlah air mata. Kasihku senyumlah, tak guna hati kau penuhnya. Mari memadu cinta kasih sepenuh mesra.